السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات رحمكم الله، الحمد لله puji syukur atas segala rahmat dan nikmat yang tiada tara, tiada terhingga dari Allah tabaraka wa ta'ala. Perjalanan hidup kita penuh dengan rahmat, nikmat, kasih sayang tiada ternilai daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Saking banyaknya, Allah menjamin tak akan sanggup kita menghitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah itu, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kalau menghitung jumlahnya kita tidak sanggup, sudah pasti mensyukurinya pun kita tidak sanggup. Karena kalau nikmat itu ada 100, syukurnya harus 100, baru dia impas. Kalau nikmat itu 5000, syukurnya pun harus 5000. Kalau nikmat itu 5 juta, syukurnya pun harus 5 juta. Kalau nikmat itu 5 miliar, syukurnya harus 5 miliar. Kalau nikmat itu 500 triliun, maka syukurnya harus 500 triliun. Bagaimana kalau nikmat itu tidak bisa dihitung? Ini menandakan bahwa sehebat apapun kita mensyukuri rahmat dan nikmat Allah, tetap saja belum cukup untuk syukur yang semestinya. Oleh karena itu Allah berfirman, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ. Mereka tidak bisa melakukan sesuatu tentang Allah sesuai dengan takaran yang semestinya. Makanya seorang muslim tidak boleh ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah, dia sudah berbangga hati, sudah merasa penduduk surga, sudah menjadi orang saleh. Tidak. Dia tetap dalam keadaan lemah, kurang, belum bersyukur kepada Allah sebagaimana yang semestinya. Di antara rahmat dan nikmat Allah yang teramat besar adalah menunjukkan kita ilmu tauhid, mengajarkan kepada kita tauhid. Di antara rahmat nikmat Allah yang sangat besar adalah memudahkan ilmu tauhid itu kepada manusia. Apabila kita melihat disiplin-disiplin ilmu agama dengan referensi-referensinya, kita akan menemukan di antara ilmu dan disiplin yang memiliki referensi yang sangat tidak banyak, kecil-kecil, ringkas-ringkas, tipis-tipis adalah ilmu tauhid. Padahal itu adalah ilmu yang sangat penting. Allah mudahkan. Bahkan Allah memudahkan hafalan tentang tauhid, hafalan Al-Quran. Di antara hafalan yang sangat Allah mudahkan kepada manusia, Al-Fatihah, di dalamnya ada tauhid. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, inti daripada tauhid yaitu tauhid uluhiyah. Di antara yang Allah mudahkan kepada manusia menghafal ayat tiga kul. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Di antara tiga kul itu yang paling Allah mudahkan kul huwallahu ahad. Dan di dalam kul huwallahu ahad inti daripada tauhid. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sekufu dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun, seseorang pun yang sekufu. Sekufu artinya setara. Setara. Oleh karena itu, wanita ketika ingin dinikahkan oleh ayahnya bersama seorang lelaki, hendaklah ayahnya mencari lelaki yang sekufu. Sekufu. Supaya kemudian tidak terjadi kesenjangan di rumah tangga yang mungkin akan berakibat keretakan dan tidak keharmonisan karena tidak sekufunya antara suami dan istri. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun, seseorang pun, apapun yang setara dengan Allah. Ini inti tauhid. Seandainya kita menjadikan hidup kita sampai akhir hayat senantiasa untuk implementasikan walam yakun lahu kufuwan ahad, selamat hidup kita daripada kesyirikan. Karena kesyirikan adalah menjadikan sesuatu setara dengan Allah. Menjadikan sesuatu setara dengan Allah. Karena ada dua poin kesyirikan, yang satu jauh lebih banyak daripada yang satunya. Poin pertama yaitu menurunkan Allah dari jenjang kemuliaannya yang luar biasa sehingga setara dengan manusia. Allah Maha Mulia, terpuji, tidak ada yang lebih mulia dari Allah, tidak ada yang lebih tinggi dan mulia daripada Allah. Lalu kita turunkan Allah itu terus sampai Allah setara dengan manusia. Dan ini sedikit dikerjakan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang yang seperti mereka. Ketika orang Yahudi berkata, Allah menciptakan hari tujuh, menciptakan langit dan bumi dalam tujuh hari, lalu Allah capek dan lelah istirahat di hari yang ketujuh. Allah menciptakan langit dan bumi di enam hari, lalu Allah capek dan lelah, lalu istirahat di hari yang ketujuh. Ini ketika orang Yahudi mengatakan, Allah itu capek dan lelah di hari yang ketujuh dan butuh istirahat. Ia samakan antara Allah dengan manusia. Hanya manusia yang lelah dan capek. Allah tidak kenal lelah, tidak kenal capek. Allah tidak butuh istirahat, Allah tidak butuh tidur, Allah tidak ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Adapun poin yang kedua, kesyirikan terjadi ketika kita jadikan sesuatu setara dengan Allah. Berarti sesuatu itu, orang itu, siapapun dia, kita angkat derajatnya dari derajat manusia, naik terus sampai setara dengan Allah. Dan ini yang banyak terjadi. Dan ini yang menyebar luas. Kira-kira dari dua syirik tadi, mana yang lebih berat? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Tidak ada jawaban satu pun saya dengar. Yang kedua, lebih berat yang kedua, mengangkat sesuatu sama dengan Allah atau menurunkan Allah sama dengan makhluk? Yang terberat adalah yang pertama. Kenapa? Karena ketika sesuatu atau seseorang kita angkat setara dengan Allah, hanya seorang dia yang setara dengan Allah, yang lain tidak. Namun ketika Allah yang kita turunkan derajatnya setara dengan manusia, Allah menyamai seluruh makhluk. Mana yang lebih parah? Satu orang sama dengan Allah atau Allah sama dengan seluruh manusia? Hah? Nomor satu lebih parah. Oleh karena itu, murka Allah lebih besar kepada Yahudi dibanding Nasrani. Karena kesyirikan Yahudi di tahap yang pertama, kesyirikan Nasrani di tahap yang kedua. Nasrani mengangkat seorang setara dengan Allah. Siapa yang ia angkat? Nabi Isa. Diangkat tinggi-tinggi. Setara dengan Allah. Sederajat dengan Allah. Bisa mengatur, bisa mengampunkan doa, bisa mengampunkan dosa, mengabulkan doa, bisa mendatangkan berkah, bisa mendamaikan, bisa memasukkan orang ke surga, bisa menjadi hakim nanti di padang mahsyar. Menjadi hakim di padang mahsyar, ia yang menghakimi. Semua itu pekerjaan Allah yang diberikan oleh orang Yahudi kepada Nabi, orang Nasrani kepada Nabi Isa alaihissalam. Sehingga Nabi Isa diangkat setinggi-tingginya sampai sederajat dengan Allah. Allah mengatakan mereka kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Isa bin Maryam adalah Allah. Maka orang mukmin tidak melakukan ini dan tidak melakukan itu. Itulah orang Islam. Orang yang selalu mengatakan dalam akidahnya tentang Rabbnya, lam yakun lahu kufuwan ahad. Apapun yang dikerjakan Allah, tak ada satupun yang bisa mengerjakan itu. Allah mendengar, makhluk mendengar, tapi Allah mendengar, tak akan ada yang sama pendengarannya dengan pendengaran Allah. Allah mendengar segala sesuatu. Allah maha melihat, Allah melihat, makhluk melihat, tak akan ada yang sama dengan Allah. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah melihat segala sesuatu. Ya bunayya, kata Luqmanul Hakim, diterangkan oleh Allah dalam surat Luqman. Ya bunayya, mengajarkan kepada anaknya tauhid. Ya bunayya, innaha intaku mithqala habbatin min khardal fatakum fi sakhrah aw fi samawat aw fil ard ya'ti biha Allah. Hai anakku, kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, mengajarkan tauhid. Tauhid bahwa Allah melihat segala sesuatu. Kalau ada satu biji, biji itu ada di dalam batu cadas di dalamnya, atau ada di langit yang sangat luas, atau ada di dalam perut bumi, atau di atas bumi, Allah tahu. Maka tidak akan ada yang bisa melihat seperti Allah melihat. Inilah yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini di pertemuan kita tentang kitab tauhid, yaitu adanya orang-orang yang mendakwakan dirinya tahu yang gaib dengan cara membaca telapak tangan, membaca di cawan berisi air, rempah-rempahan dan yang lainnya, atau yang lain, membaca bintang di langit, atau membaca nama, atau membaca tanggal lahir, atau membaca rumah, arah rumah, feng shui, apa? Feng shui. Membaca arah rumah dan yang lainnya. Lalu mendakwakan dirinya tahu yang gaib. Ini haram, ini syirik. Bukan hanya sekedar haram, tapi haram yang paling tinggi. Haram yang paling tinggi, Bapak dan Ibu, apa? Syirik. Mendakwakan diri tahu yang gaib artinya mendakwakan diri setara dengan Allah. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran menyuruh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, katakan wahai Rasul, katakan wahai Nabi kepada manusia, la ya'lamu, tak ada yang tahu, man fis samawati wal ard, seluruh yang di langit dan di bumi, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu al ghaiba, suatu yang gaib, illallah. kecuali hanya Allah. Istithna ba'da nafi, pengecualian setelah peniadaan, ini adalah tingkat paling tinggi dalam menafikan sesuatu dan menetapkan sesuatu. Oleh karena itu, dengan itu Allah memilih kalimat la ilaha illallah. Setelah dinafikan semuanya, diisbatkan sesuatu. La ya'lamu man fis samawati wal ardh. Nafi. Tidak ada yang tahu. Tidak ada. Semua tidak ada yang tahu. Illa kecuali Allah. Tegas. Persis dengan ayat tadi. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Akan tetapi lebih signifikan, lebih rinci, lebih parsial. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Hukum umum di dalamnya, salah satu di antaranya tentang masalah gaib. Tentang mengetahui yang gaib. Tentang melihat-lihat benda gaib. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang sama dengan Allah. Hanya Allah yang tahu. Yang lain tidak ada, kata Allah. Timbul pertanyaan penting dalam masalah ini. Bukankah para nabi dan para rasul menerangkan kepada kita beberapa hal tentang masalah gaib? Jawabannya, ya. Banyak bahkan. Apakah itu artinya para nabi dan para rasul tahu yang gaib? Jawabannya tidak. Dan untuk itu Allah terangkan di dalam Al-Quran dari dua nabi yang mulia. Perkataan langsung para nabi dan rasul yang mulia dinukilkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Pertama, Nabi Nuh. Di dalam surat Hud ayat 31, wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaib. Aku tidak mengatakan kepada kalian di sisikulah seluruh perbendaharaan kekayaan yang datang dari Allah, aku yang memilikinya, bukan aku yang memberi rezeki kepada kalian, bukan aku yang memberikan kalian nikmat. Wala a'lamul ghaib, dan aku tidak tahu yang gaib. Lihat, Nabi Nuh terang-terangan mengatakan kepada kaumnya, la a'lamul ghaib, aku tidak tahu yang gaib. Nabi yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam surah Al-An'am ayat 50. Wala aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaib. Persis ucapan Nabi Nuh. Qul la aqulu lakum indi khazainullah. Katakan wahai Muhammad, saya tidak pernah mengatakan kepada kalian di sisi saya lah khazainullah, perbendaharaan Allah, rezeki Allah saya memberikannya kepada kalian. Enggak, saya enggak mengatakan itu. Wala a'lamul ghaib. Dan saya tidak tahu yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak. Dan aku tidak pernah mengatakan kepada kalian saya ini adalah malakun, malaikat. Lihat, berarti para nabi dan para rasul yang menerangkan ilmu gaib, beberapa hal tentang keterangan masalah gaib, nabi berkata tentang apa yang terjadi di akhir zaman, nabi berbicara tentang apa yang terjadi di akhirat, nabi berbicara tentang apa yang terjadi di alam barzakh, nabi berbicara tentang apa yang terjadi di surga, nabi berbicara tentang apa yang terjadi di neraka, nabi berbicara tentang banyak perkara gaib, bukan karena nabi tahu yang gaib, tetapi disebabkan semua itu karena wahyu yang beliau terima. Karena wahyu yang nabi terima. Oleh karena itu ayat itu dilanjutkan, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Oleh karena itu kewajiban seorang mukmin memiliki sebuah akidah. Seorang mukminah diwajibkan memiliki sebuah akidah, yang tahu yang gaib hanya Allah, Nabi dan Rasul pun tidak tahu, apalagi yang bukan mereka. Kalau Nabi dan Rasul, dan itu Nabi-Nabi yang mulia dan Rasul-Rasul yang mulia, Nabi Nuh dan Nabi Muhammad tidak tahu, tahukah Ustadz di zaman kita? Ustadz, ini soleh nih, wali Allah nih, soleh. Tahukah dia? Ya mungkin, kenapa? Ya karena dia soleh. Dia orang yang sangat dekat dengan Allah. Oh, kalah dekatnya Nabi dengan Ustadz ini. Nabi sangat dekat dengan Allah, tidak tahu. Tapi Ustadz ini sangat saking dekatnya dengan Allah, bisa tahu. Oh, kalah Nabi dong. La ilaha illallah. Batil. Oleh karena itu, beliau terangkan, Bapak dan Ibu bisa baca, bahwa tidak ada yang tahu yang gaib sedikit pun kecuali orang-orang yang telah Allah wahyukan kepada mereka tentang hal-hal yang gaib. Adapun mereka-mereka yang mencoba untuk membaca telapak tangan, membaca pinggan, apa, wadah berisikan air dan segala macam, lalu menerangkan di mana barang hilang, di mana sesuatu yang dicari, apa penyebabnya, ini teguran jin dan semacamnya, semua itu hanyalah tipu daya syaitan. Dan itu batil. Kita wajib untuk mengingkarinya. Kita wajib untuk memeranginya. Bukan hanya sekedar mengingkari, tapi memerangi. Dengan cara menyadarkan umat Islam bahwa semua dukun-dukun itu teman-teman syaitan yang mengatakan dirinya mampu menerawang ke alam gaib, yang mengatakan dirinya mampu mencari barang hilang, yang mengatakan dirinya mampu mendatangkan jodoh, yang mengatakan dirinya mampu menambah rezeki, memperbanyak pelanggan, yang mengatakan dirinya mampu membuat kita kalau bicara semua orang terpukau, ilmu pukau, apa namanya, apalagi nggak tahu saya namanya. Semua itu tipu daya syaitan. Diharamkan kita untuk melakukannya, sebagaimana diharamkan kita untuk percaya kepada hal yang demikian. Kalau percaya saja sudah haram, apalagi melakukan. Maka hukum yang paling pas untuk penyihir, tukang ramal, adalah hukum syariat Islam, yaitu dorbatun bisaif, penggal kepala. Haddu sahir, kata Rasulullah SAW, dorbatun bisaif. Hukum yang paling pas untuk seorang penyihir, penggal kepala. Kenapa? Dia merusak akhirat manusia. Yang dia rusak akhirat manusia. Karena orang terjumus ke dalam kesyirikan, menganggap dirinya pandai sampai ilmunya sama dengan ilmu Allah, kesyirikan. Andai itu terjadi, manusia masuk ke dalam dosa yang paling besar. Andai mereka wafat dengan dosa paling besar itu, kekal selamanya di neraka Allah dan tidak akan pernah masuk surga untuk selama-lamanya. Maka keberadaan mereka di permukaan bumi merusak akidah. Seandainya telah berdiri sebuah syariat Islam di belahan bumi manapun, semoga berdiri sebelum kita wafat di bumi pertiwi. Amin ya Rabbal Alamin. Maka kewajiban bagi seorang amirul mukminin, pemimpin kaum mukminin, untuk memanggil seluruh orang yang dia ketahui dan sampai kepadanya mereka melakukan pekerjaan ilmu sihir. Suruh mereka taubat dalam 3 hari. Kalau mereka tidak taubat, penggal kepala. Karena dia merusak akidah umat. Dan untuk menipu manusia, syaitan selalu menggunakan jalan bejat dan jalan taat. lihat manusia tertipu dari dua sisi. Sisi bejat, sisi taat. Ditipunya orang-orang yang tidak mau taat dan ditipunya orang-orang yang tidak mau bejat. Dan kedua-duanya tipuan. Termasuk juga dalam permasalahan ini. Mampu membaca masa yang akan terjadi, masa lalu, mampu membaca hati orang, mampu membaca rezeki orang, mampu membaca, semua itu tipuan. Namun tipuan kepada seseorang, ada yang dari jalan bejat, ada yang dari jalan taat. Yang dari jalan bejat misalnya, dia baru dapat ilmu itu dengan syarat telah membunuh 50 orang gadis perawan misalnya. Kemudian dia cekek gadis perawan itu sehingga mengalirlah air liur matinya, air liur itu dia hisap. Dukun Medan. Apa? Dukun Medan ya. Oh, Dukun Medan. Ini dia menyuruh orang ini untuk belajar ilmu tersebut dengan syarat-syarat yang bejat. Membunuh ya, kemudian menzolimi orang, kemudian mengambil kain kafan di kuburan, itu kan menzolimi namanya, dan semacamnya. Jadi orang ditipu orang itu dengan hal-hal yang bersifat maksiat, karena dia tahu orang ini nggak akan mau toan ini. Ini kalau disuruh dia mengerja untuk mendapatkan itu syaratnya untuk sholat, zakat segala macam, ini nggak kena ini orang. Kenanya dengan cara yang begini. Maka ditipu orang seperti itu. Ada yang kemudian dinukilkan dalam beberapa keterangan cerita bahwa dia bisa mempertahankan ilmu itu dengan syarat seluruh toiletnya bagian bawah diisi dengan Al-Quran. Oleh karena itu gak boleh ada orang yang masuk ke kamarnya. Ternyata setelah dibongkar, masuk kamarnya, tidak ditemukan apa-apa kecuali jimat dan mantra-mantra dan yang lainnya. Setelah masuk ke dalam toilet, seluruh bawah toilet itu dari mulai pintu masuk sampai semuanya, sampai ke lubang-lubangnya ayat Al-Quran. Ini kelompok pertama. Maka ada orang yang sampai kepada ilmu mampu segala macam itu gak pakai sholat ya. Kemudian minum khamar, makan bangkai. Ini ditipu oleh syaitan. Sebagaimana di belah yang kedua, ditipu oleh syaitan dengan cara banyak berzikir, istiqomah dalam tahajud. Tidak boleh meninggalkan sholat berjamaah. Harus berbaju serba putih, harus berserban setiap hari, dan harus melepaskan la ilaha illallah 5000 kali sehari dan semalam. Dan semisalnya. Untuk mendapatkan ilmu tadi, ilmu mengetahui yang gaib, syaitan mau menunjukkan kepadanya, bekerja sama dengannya untuk memberitahu informasi barang hilang ada di mana. Harus begini. Kedua-duanya tipuan. Karena kedua-duanya, ketika kita ingin mencari ilmu tentang yang gaib, berarti kita ingin memposisikan diri kita sama dengan Allah. Kita melakukan kesyirikan. Melakukan kesyirikan, baik dengan cara meninggalkan ketaatan, atau mengerjakan ketaatan, kedua-duanya sama. Intinya syirik. Intinya keluar dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau saya boleh bertanya lagi, yang lebih parah yang pertama, atau yang kedua? Hah? Kedua, apa alasannya? Iya, karena orang lebih mudah tertipu, orang sulit percaya itu adalah kebatilan disebabkan syarat-syaratnya luar biasa. Sholat tahajud gak boleh tinggal. Sholat jamaah gak boleh tinggal takbiratul ihram. Zikir la ilaha illallah 5000 sehari dan semalam. Orang awam akan berasumsi, mana ada syaitan suka orang zikir? Mana ada syaitan suka orang tahajud? Mana ada syaitan suka orang sholat berjamaah setiap hari? Oh, ini berarti baik. Lebih dahsyat yang kedua, yang ditipu oleh syaitan melalui zikir, karena akan sulit dia bertaubat. Dia mengira Dan orang-orang murid-muridnya mengira ini adalah karamah yang datang dari Allah. Ini adalah karamahnya para wali. Yang itu adalah bahagian daripada syariat yang sah. Karena dia soleh, karena dia rajin tahajud, karena dia rajin ibadah, dia bisa memiliki ilmu-ilmu itu. Alangkah banyaknya orang-orang yang tertipu. Dan Allah dan setan tipu dia dengan, oh ini orang soleh, dia bisa begini, dia bisa begini, dia bisa begini, dia bisa begini. Seorang ibu bertanya, Ustaz, ketika kita mulai berbicara tentang permasalahan ini di suatu majlis, ada yang bertanya, Ustaz, lalu bagaimana hukumnya berobat dengan seorang Ustaz yang sebelum dia memberikan obatnya, dia berdoa dulu dan berzikir dulu. Saya tanyakan, obat yang dia berikan apa, Bu? Air putih aja. Ya kalau air putih, ibu kan juga bisa. Bisa berdoa dulu, bisa berzikir dulu, baru minum air putih. Apa, kenapa harus ke dia? Kalau seandainya dia berzikirnya 3 menit, ibu buat berzikirnya 30 menit. Lebih hebat kan, ibu? Kalau dia berdoanya 2 menit, ibu buat berdoanya 20 menit. Cari waktu yang lebih afdal untuk berdoanya ketika sholat tahajud. Doa di situ 2 menit, 20 menit, berzikir 30 menit, lalu kemudian minum air putih. Kan bisa, kenapa harus dia? Inilah kadang-kadang. Syaitan tanamkan kecintaan yang berlebihan kepada orang saleh. Sehingga yang sebenarnya permasalahannya bukan dia obati dengan zikir atau tidak. Kita percaya dia itu bisa. Itu sebenarnya permasalahannya. Kita percaya dia bisa. Bukan karena dia berzikir, bukan karena dia sholat. Oh kalau untuk zikir, sholat dan berdoa, kita juga bisa. Namun kita tidak percaya kepada diri kita. Kita percaya kepada dia. Dan efeknya, untuk orang yang datang bertanya kepada orang-orang yang menyatakan dirinya tahu yang gaib, dengan cara membaca telapak tangan, membaca ramalan bintang, membaca di dalam wadah berisikan air, rempah-rempahan dan dedaunan dan semacamnya, kalau datang kepadanya saja bertanya tidak percaya, tidak diterima sholatnya 40 hari. 40 hari tidak diterima sholat. Dia sholat juga, dia menggugurkan kewajiban, pahalanya gak ada. 40 hari. Itu datang dan tidak percaya. Datang bertanya dan tidak percaya. Jadi mungkin kita gak percaya nih, saya gak percaya. Lalu ada kawan, kawan saya datang, Pak, kesana Pak, Bapak itu bisa tahu yang gaib. Nanti sepeda motor Bapak yang hilang itu bisa dilihat di sana oleh. Saya gak percaya, pergi aja dulu. Gak apa-apa, kan usaha. Oh iya juga ya, pergi. Tapi kita gak percaya sebenarnya. Tapi ikut juga karena ajakan teman. Ikut, bertanya. Hati kita gak percaya. Itu saja. Nabi mengatakan, la tuqlam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Tidak akan diterima salatnya 40 hari. Kalau percaya, dosanya lebih dahsyat. Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi peramal, mendatangi dukun, lalu bertanya kepadanya dan membenarkan dan mempercayai omongannya tentang gaib tersebut, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah Bapak dan Ibu, bahwa sebahagian orang-orang yang lemah iman, atau mungkin tidak punya iman, Allahu a'lam dengan keadaan mereka, sangat cinta orang-orang tersebut, dukun dan peramal tersebut. Yang dalam bahasa kita, itu sudah salah penempatan. Orang-orang disebut, orang-orang itu disebut orang pintar. Padahal orang bodoh, karena berbuat syirik. Yang orang pintar kita, yang tetap di atas tauhid, kita yang pintar. Dia bodoh berbuat syirik. Memilih neraka dibanding surga. Orang-orang itu disebut paranormal. Itu tidak normal. Kita yang paranormal. Mereka para tidak normal. Jadi bahasa kita pun sudah dirubah oleh syaitan. Mereka itu jadi menarik bahasa untuk mereka. Disebut orang pintar. Menarik itu. Hah? Disebut paranormal. Jadi kalau kita akui mereka paranormal, kita yang tidak normal. Kita mau mana? Mau kita yang normal, mereka yang tidak normal, atau mereka yang paranormal, kita yang para tidak normal? Kalau saya lebih milih, saya mengaku saya paranormal, mereka para tidak normal. Tidak normal. Orang-orang yang kemudian menyatakan dirinya sejajar dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbukti dalam hidupnya tidak tahu yang gaib, dan dinyatakan di dalam Al-Quran, diperintahkan untuk menerangkan kepada kita, saya tidak tahu yang gaib, lalu siapa Anda? Walau Anda saleh, seperti yang Anda katakan. Walau Anda rajin ibadah, seperti yang Anda katakan. Sudah pasti, ibadah Anda tidak mungkin melampaui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tipu daya syaitan yang harus kita jauhi. Karena sesungguhnya bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat telah marak dalam hidup kita. Dengan bukti hampir seluruh koran, bukan hampir. Saya gak bisa mengatakan hampir, tapi saya malah mengatakan seluruh koran. Tunjukkan saya, mungkin Republika ada, saya gak tahu juga. Saya bukan Republika ada pak. Mana pencinta-pencinta Republika di sini? Republika ada gak itu yang iklan-iklan itu? Enggak pak ya, berarti gak seluruh koran. Mayoritas. Atau seluruh koran kecuali Republika. Atau kita gitu kan? Atau gimana? Terserahlah. Tapi mayoritas koran berisi iklan para tidak normal. Mayoritas majalah juga berisi hal yang sama. Mayoritas televisi juga berisi hal yang sama. Kenapa mereka banyak? Kenapa iklan mereka banyak? Karena yang mengkonsumsinya juga banyak. Dan itu hukum pasar. Hukum pasar adalah banyak konsumen, banyak barang. Oleh karena itu, kenapa garam? Kenapa emas tidak sebanyak garam? Karena konsumen emas lebih sedikit dibanding konsumen garam. Begitu seterusnya. Ini menunjukkan bahwa sudah banyak kaum muslimin yang terjerat ke dalam tipu daya mereka. Yang sebenarnya mereka diterangkan oleh Allah seperti yang Allah terangkan dalam surat Syuara di ayat-ayat yang terakhir, Bapak Ibu bisa lihat, qul hal nunabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah kalian kami beritahu kepada siapakah syaitan-syaitan turun membawa berita? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Syaitan itu turun membawa berita kepada para pendusta, para pelaku dosa. Inilah gambaran Allah terhadap para dukun, para peramal, para orang tidak pintar dan para orang tidak normal. Gambaran yang telah Allah buat di dalam Al-Quran, mereka pendusta, pelaku dosa. Dari mayoritas yang dia ucapkan ke kita, itu bohong semua. Walaupun ada benarnya. Yulquna sam'a, ayat setelahnya, jin menyampaikan pendengaran-pendengaran, menyampaikan sesuatu kepada mereka. Wa aktsaruhum kadzibun, dan kebanyakannya dusta. Jadi mereka nipu manusia, mereka ditipu setan, iblis. Hukum yang Allah terapkan dalam sunnatullah, kalau kita menipu, kita ditipu orang. Kita baik, orang baik ke kita. Para normal, para tidak normal menipu manusia, dia juga ditipu oleh setan. Kalau kemudian ada yang bertanya, Ustaz, di tempat saya itu Ada orang yang pernah ditanya, ketika dia baca tepat, pas, pas itu barang ibu ada di sini, ada di sini, ada di sini, di sini, di sini. Ketika kesana kita, pas ada barang itu di situ, kan berarti mereka tahu. Di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia yang nyiri barang itu letakkan di situ. Itu kemungkinan pertama. Walaupun kemungkinan itu kecil, dia dan anggota-anggotanya yang nyuri lalu letakkan di situ. Sehingga kemudian orang datang bertanya kepada dia, di satu tempat di mana simpannya. Itu kemungkinan kecil. Kemungkinan yang berikutnya, dan ini kemungkinan besar, bahwa dia punya link dengan teman-teman dari kalangan jin yang ingkar, yaitu syaitan. Jin yang ingkar syaitan, manusia yang ingkar syaitan. Jadi syaitan manusia bekerja sama dengan syaitan jin, buat MOU, kesepakatan saling kerjasama. Ketika terjadi pencurian di rumah kita, lalu barang itu dibawa oleh maling ke sebuah tempat, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsula tarawnahum. Sesungguhnya jin itu dan kaumnya melihat kalian di saat kalian tidak mampu melihat dia. Berarti ketika barang malam rumah kita dicuri, dibongkar orang, dipindahkan sebuah tempat, ternyata dilihat oleh jin. Karena jin melihat perbuatan manusia, manusia tidak bisa melihat jin. Kemudian dia bertanya kepada jin, yang jin itu temannya itu melihat kejadian perampokan tadi malam, kejadian pembongkaran rumah tadi malam, dan tahu dan melihat kemana barang itu disimpan. Kemudian temannya dari jin itu bercerita kepada temannya dari setan manusia, lalu setan manusia menyampaikannya kepada manusia. Klop dia. Jadi Islam tidak mengatakan bahwa mereka selamanya, ucapan mereka batil. Oleh karena itu, lafaz Al-Quran aksaruhum, kebanyakan, berarti ada yang benarnya. Ada yang benarnya. Kalau itu suatu saat kebenaran terjadi, betul apa yang dia katakan, barang itu ada di sana, ternyata memang di sana, salah satu di antara dua. Pertama, dia yang melakoninya dan kawan-kawannya disembunyikan di tempat itu untuk memukau manusia bahwa dia tahu ilmu gaib, atau memang dia bertanya ke kawannya dari kalangan syaitan-syaitan jin, jin-jin yang ingkar, dan jin yang ingkar hanya mau berteman dengan manusia yang ingkar. Manusia soleh tidak mau berteman dengan jin yang soleh ataupun yang ingkar. Sementara jin yang soleh tidak mau berteman dengan manusia yang soleh ataupun manusia yang ingkar. Karena pertemanan itu tidak boleh dalam agama Islam. Di dalam surat Jin ayat 6, Allah terangkan, setiap pertemanan, permintaan tolong antara jin dan manusia, hanya menambah kesesatan. Maka Islam sebenarnya mengatakan, kalau ataupun suatu saat dia benar, itu bisa saja terjadi. Karena jin kadang-kadang berkata benar. Sebagaimana para tidak normal kadang-kadang berkata benar, mayoritasnya berdusta. Oleh karena itu, Islam menerangkan adanya jin-jin yang naik ke langit, mendengar berita yang ada di langit, namun ketika mencuri-curi pendengaran itu, dipanah oleh malaikat dengan panah-panah berapi, dilempari dengan bintang. Sebagian mereka selamat membawa berita yang mereka dengar di langit ke dunia, menyampaikannya kepada rekan-rekannya yang telah menandatangani MOU, kesepakatan dengan balas-balasan kesyirikan dan yang lainnya, lalu itu kemudian beredar. Oleh karena itu, jangan terpukau kalau kemudian ramalan Mama Loren kebenaran. Jangan terpukau, biasa itu. Dalam agama Islam diakui kadang itu tepat. Dan itu tidak menandakan bahwa dia mengerti yang gaib. Dan kalau dia memproklamirkan dirinya mengerti yang gaib, maka dia telah melakukan sebuah tindakan yang membuatnya keluar dari agama Islam. Dan saya tidak tahu Mama Loren Islam apa enggak. Saya tidak tahu sama sekali. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya berjamaah. Wassallallahu wasallam وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد.